Mad. Ini sampai nafasnya habis. Muqaddar ini maka ditentukan sepanjang mana? Nanti di bab mulut akan kita bahas seberapa panjang yang bisa kita keluarkan. Ya. Nah, kalau kurang panjang, Pak Syaikh mengatakan mudhuhai dasar Asia panjang antar Asia Tenggara. Kemudian yang berikutnya adalah Haisum. Haisum ini juga muqaddar. Karena juga tidak punya tanda-tandanya pada pangkal hidung, ya, pada pangkal hidung. Jadi ini hanya dimiliki pada gunnah saja. Antara nun dan mim, antara nun dan mim, ya, ketika di sukun atau ketika di tasbih, ya, antara nun dan mim. Maka tadi kaitannya adalah di kaitan ini dari huruf-huruf penyari gunnah, ya, baik yang diidghamkan atau yang dannya. Ini lima makhraj ini. Dari lima makhraj ini penting juga rasanya untuk kita mengenal satu persatu. Yang pertama halq. Dari tenggorokan ini ternyata terbagi jadi tiga. Ya. Ada aqsa al-halq. Ada apa? Aqsa al-halq ini bagian pangkal tenggorokan. Bagian pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua, wasat al-halq. Bagian tengahnya, ya. Aqsa al-halq. Kemudian yang kedua, wasat al-halq. Dan yang ketiganya adalah adna al-halq. Katakan adna al-halq ini yang lebih dekat. Jadi bagian tenggorokan yang lebih dekat, dekat kepada lidah. Karena di sini perbatasan, ya. Perbatasan antara lidah dengan tenggorokan. Jadi lebih dekat. Maka setelah lidah yang setelah tenggorokan ini berikutnya adalah ke depan dari aqsal lisan, dari pangkal lidahnya. Wa ka, di sini nanti bertemu. Nah, ya. Maka di mana kita apa namanya mengenal ini? Dari aqsal hal. Ini yang dikatakan aqsal itu yang paling jauh. Ya. Jadi bukan usia dari huruf hamzah dan ha. Insyaallah akan kita hari ini. Kemudian wasat ke tengah sedikit, ya. Dan kemudian adna lebih ke atas, lebih mendekat kepada lidah. Kemudian ini mengenal tentang yang pertama, mengenal tentang hal, tentang tenggorokan. Kemudian yang kedua mengenal tentang lidah. Lidah ini juga harus kita kenal bagian-bagiannya. Di antara bagian-bagian lidah, yang pertama aqsa al-lisan, pangkal lidah. Ada namanya pangkal lidah. Yang nanti keluar dari pangkal lidah ini dua huruf, qaf dan ja. Kemudian yang kedua, ya, mawadhi' lisan. Empat-empat lidah, yang pertama aqsa lisan, pangkal lidah. Yang kedua wasatul lisan, bagian tengahnya, ya. Lidah ini bagian ujungnya, ini tengah. Dari tengah ini nanti keluar tiga huruf, ya. Jim, Shin, dan Ya, yang dikenal dengan huruf syadariyah. Ini keluar dari bagian tengahnya. Kemudian ke depan adalah tarfun lisan, bagian ujungnya, ujung lidah. Dari sini yang paling banyak tarf al lisan, bagian ujung lidah. dan yang paling banyak nanti di bagian ujung. Jadi maka tadi huruf-huruf hijaiyah banyak berkisar di ujung lidah. Kemudian yang keempat dari bagian lidah ini adalah hafatul lisan. Mana hafatul lisan? Hafatul lisan ini bagian pinggir. Ada kanan, ada kiri. Pinggirnya lidah. Karena lidah ini kan tipis ya. Ada bagian pinggirnya. Yang ini makhraj yang panjang, makhrajnya ghad ya. Yang keempat. Apa tulisan? Dari makhrajnya ghad ya, ke kanan dan kiri, bukan lanjut itu tidak. Karena nanti di tengah di sini pertemuan makhrajnya ghad kanan dan kiri ini, tengahnya adalah makhrajnya lam yang persis di tengahnya. Ya, ini lam di tengah. Yang dekat di kiri adalah makhrajnya waw, bukan gamlas ya. Mengucapkan waw dengan ya, mengucapkan waw dengan do ya, dengan apa namanya lidahnya itu diangkat semuanya. Ini umumnya kan begitu. Waw bolehnya ini dari si makhraj dan dari ini sudah dapat ya, tidak ada pembatasan ini yang dapat bagian daripada lidah. Kemudian yang kelimanya adalah zahrul lisan, bagian punggung lidah ya. Ini yang kelima. Wahrul lisan. Jadi sedikit nanti makhrajnya roh ya. Makhrajnya roh ya. Pak di tengah juga apa di ujung juga, tapi agak sedikit dimasukkan ke wahrul lisan. Ya. Bagian punggung jadi ada punggung ada perutnya, ya. Ada punggung ada perutnya. Yang keenamnya adalah babmu lisan. Ini diantara bagian-bagian yang berada lidah. Aqsal lisan, wasfil lisan, tarful lisan, hafatul lisan, zahrul lisan, dan batnul lisan. Bagian pangkal lidah, bagian tengahnya lidah, kemudian ujung lidah, hafatul lisan bagian pinggirnya, nah, kemudian zahrul lisan bagian punggung lidah, dan bagian perut lidah yang paling banyak nanti di bagian tertutup perut lidah ini. Nah, kemudian tinggal lari kemana ujungnya ini. Nah, ini yang penting untuk kemudian tidak mengenal. Yang kedua adalah tempat atau bagian-bagian dari gigi. Ya. Ini kadang adalah nanti sandaran antara lidah dengan gigi. Ya. Ini ya. Ini yang kedua telah mengenal halak, kemudian tentang lidah ya, mengenal lidah. Kemudian berikutnya kita kenal gigi. Ini juga penting untuk kita pahami ya, bagian-bagiannya ya. Yang pertama bahwa gigi ini ada, kita mengenal ada 32 ya, 16 di atas, 16 di bawah. Mana yang berperan di sini dalam kaitan dengan makhluk hidup sufi? Jadi tempat-tempat huruf hijaiyah itu keluar. Ya. Mana yang berperan? Maka penting artinya untuk kita memahami dari 32 mara 32 buah gigi, 16 bagian rongga mulutnya atas, kemudian 16 di bawahnya. Yang pertama, bagian yang pertama dan ini yang paling pertama keluar biasanya ya, adalah namanya gigi kanal ya, gigi kanal ya, gigi jari keluar dengan ya, anak itu. Jadi empat gigi yang paling depan ya, dua di atas, dua di bawah. Jadi yang paling banyak depan ya dalam mengatakan ke pangkal gigi, ini juga ada ke pangkal gigi, atau ke ujung gigi, ke ujungnya, atau ke pangkal gigi, atau kemudian malah ke kepada rambut, jadi kepada langit-langit mulut. Ini supaya kita mendengar dari gaya-gaya yang berikutnya. Nah, kalau ingatnya untuk kita sedikit memahami sebelum kita masuk dalam mengolah tubuh, rincian-rincian dari ibu lebih jadi dari mana keluarnya, lebih baik kita mengenal ke tempat-tempat ini. Jadi yang pertama adalah di mana kita sudah hal kedua bisa, nah, sekarang adalah mengenal tentang gigi. Ini yang pertama adalah mengenai gigi jari. Empat yang pertama keluar, paling depan, dua di atas, dua di bawah. Yang di atas dimakan banana ya atau olie? Banana ya atau olie? Yang bawah dikatakan dengan banana ya surga. Ini gigi jari bagian bawah. Kemudian yang kedua, rubahnya, namanya rubahnya. Yang ini adalah di sebelahnya gigi jari, kanan dan kiri, atas dan bawah, empat juga. Ada empat, ya. Dua di ke kanan kiri, ya. Dan atas bawah. Bersebelahan dengan gigi jari, namanya rupanya. Kemudian yang ketiganya adalah anjal atau gigi taring. Ini yang paling terakhir keluar biasanya. Nah, sebelum menawar ini, ya, sebelum dari apa gigi geraham yang belakang. Ya. Biasanya ketika depan sudah rapi, ya, sebelahnya sudah keluar, gigi pawahnya yang di mana pun sudah keluar, gigi taring itu biasanya terakhir. Ya. Ini baru kemudian dengan geraham yang baik. Ini yang ketiga di gigi taring. Empat juga, dua di atas, dua di bawah, kanan dan kiri bersebelahan dengan gigi rubahnya. Kemudian yang keempatnya adalah gigi geraham, dikatakan dengan molar. Bagian-bagian daripada gigi. Yang pertama astanaya. Jadi empat. Kemudian yang kedua rubahnya. Ini juga empat. Kemudian yang ketiga al-anyab, nama dari nab. Tiga, empat. Nah, kemudian yang keempatnya adalah lawas. Nah, ini sisanya. Dari 32 dikurangi 12. Ada 20, ya. 20 adalah pada lawas. Yang lawas ini terbagi menjadi 3. Ada yang pertama adalah lawahid. Kemudian tawahid dan nawahid. Tawahid ini juga ada empat. Kemudian tawahid 12 dan yang terakhir adalah nawahid. Ini yang paling kuat dari masa dari yang seolah-olah terkait dengan kita memegangi sunnah beliau. Karena sekarangnya wa'atu alihya bin nawahid. Ini nawajib adalah yang paling belakang, paling kuat. Fawahid ini yang gigi menumbuk, itu umumnya namanya polang. Dan ini juga memiliki peran, jadi khususnya yang bagian atas. Dari awal ini ada yang pertama bawahik limpat, kemudian yang kedua at-tawahin, tawahin ini di lumbuk. Fahan bukan? Itu cek jawaban ya. Jika membangun pada seorang fahan, kita akan mengatakan dia dibanjut fahan minat fahanina fahanan. Punya pengalaman, punya kemampuan. perbedaan pendapat tentang tempat keluarnya burung ini. Subhanallah, sesuatu yang masih terjadi di mana yang bilang ya. Makanya kita bisa berlawan berada dalam sebenarnya. Dalam banyak hal, yang mana hilang itu sesuatu yang hal tidak terjadi. Cuma dari mana kita bersikapinya ya. Kita dari mana bersikapinya dari perbedaan pendapat yang ada. Kalau sesuatu yang sahih dan sesuatu yang layak diperlihat, maka mengapa tidak? Tidak bisa kita tidak menunjukkan bahwa seperti ini. Ini bukan pintar, ya. Harus niaga, Masya Allah, banyak juga. Maka seperti ini kita mendewasakan diri kita. Dan seperti itu, Rasulullah SAW dalam menjadi para sahabat, dan seperti itu, para sahabat, ya. Dalam sikap ibadah, perbedaan dalam segala segala maksudnya adalah dalam masalah agama ya. Dalam masalah agama, masalah dunia jadi perbedaan kemudian sampai yang musuhan dia menghinakan seperti itu ya. Kalau masalah urusan dunia sampai ini yang menghinakan ya. Masalah agama sendiri ya. Tapi itu juga kita melihat bagaimana apa kalau itu sikap perbedaan karena perbedaan adalah sesuatu yang pasti di mana hal dalam agama ini pasti ada tempat-tempat yang layak untuk dia. Khususnya ada masalah-masalah tafiat. Maka kita bagaimana sikapnya. Dan ini kembali pada masalah ini bahwa dalam hal itu tubuh juga ada perbedaan. Tapi juga kita kemudian saling jatuhkan ke dunia. Para sahabat juga seperti perbedaan hewan. Tapi juga tidak saling jatuhkan. Bagaimana kisahnya? Dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab itu mengimami dengan datang tidak pernah terdengar oleh Omar. Suratnya sama tapi bacaannya lebih dari orang berbeda. Sampai dilihat kan Omar itu sudah apa namanya gelap. Selesai sholat langsung ditariknya sama kerabatnya si Ubay bin Ka'ab. Dari mana kamu? Kerana di dalam agama, semalam kemudian para ulama kemudian mengada-ada dalam agama ini. Hanya kemudian di keduanya datang kepada Rasulullah dan ternyata keduanya tidak ada jalannya. Ubay membaca dengan apa yang berulang dari Rasulullah sebenarnya adalah khawatir dan awalnya seperti itu. Jadi makanya. Banyak masalah-masalah orang dan orang ya, yang kita kemudian menunjukkan sendirinya. Ini masalah akan berbahaya ya. Mengizamkan sesuatu yang tidak lain dari izamnya ya. Lazim qawl, laysa qawl ya. Lazim qawl, laysa qawl. Ini kaya di angka 2 oleh Syekhul Islam ini ya. Lazim qawl, laysa qawl. Kelaziman seseorang mengatakan seperti ini tidak mesti harus seperti ini. Bahkan satu orang mengatakan misalkan kalau seorang itu mengatakan Tuhan itu makhluk lazimnya yang kubur ya. Karena beliau mengatakan Allah adalah Tuhan bahwa kafir ibadahnya terlalu lama. Siapa mengatakan Tuhan itu makhluk menjadi kafir. Tapi lazimnya seperti itu lisan Allah tidak berusaha untuk kemudiannya mengkafirkan orang yang mengatakan Tuhan itu makhluk kecuali setelah tahu bersyukur dan inti Allah Tuhan kalau ini semua persoalan dan tidak ada mohon ini memberikan bumi. Maka ini cuma jadi pertanyaan yang cuma memakai dan sebagainya. Dan apa-apa yang kemudiannya ada dia karena itu kita lihat Ibnu Jazari juga ada satu ada dari yang tahu mereka. Menurutnya dipilih diwajibkan. Ini juga membuka peluang. Karena memang ada hilang. Ini yang beliau wajibkan bahwa mahabir itu ada 17 ada 17 mahabir Maka bahwa makhluk itu ini terjadi perbedaan di antara ahli ruh dan juga ahli ruh. Pendapat yang pertama dari 28 huruf yang ada, pendapat yang pertama mengatakan bahwa 29 dan 29 huruf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya makhluk huruf ini ada 17 makhluk. Ya. Jadi pendapatnya dikarenakan manis kalau siapa yang kemarin tadi yang dimaksudkan itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu. Di pendapatnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sahibul Qafiyah wal Aud, ya. Yang yang Qafiyah dan Aud. Ini tentang apa kaidah-kaidah dalam syair. Mod-mod dalam syair ini yang membuat adalah menyamurumuskan itu adalah syair yang ada orang ini. Jadi dari syair-syair jahiliyah yang dahulu, makanya Rasulullah dikumpulkan itu apa namanya ada apa syair yang ada orang ini yang membuat wadah-wadah yang ada. Ini seperti kita misalkan dalam ini, itu juga punya wadah. Makhluk huruf bisa ada adat, ada dari kata mengetah. Ini ada apa? Makhluk musafirun. Ini wadahnya. Makhluk mustafirun huruf isyad mustafirun ada asyar mustafirun ini bahar rajad ada 16 buhur yang bahagia Tuhan Khalil bin Ahmad Al-Quran di awal itu buhur Allah ini bahasa yang luasnya ya mahu sholat juga mati awal itu dalam tanah. Dan memang pusing kalau bukan kalau kita khusus yang khusus yang masalah ini juga sama beda itu selesai tapi selesai tak ini tidak bisa artinya tidak bisa ya masih tidak tahu ini tidak tahu ini juga selesai di sini masih ada lagi ya jadi ada tahu maknanya dan itu tuh kepada kejadian dan kejadian tapi memang kalau tidak mengerti mengerti salah ayatnya mengerti apa namanya pemilihan jauh itu di top, ataupun tampil dan seterusnya. Ini tidak punya makanan apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, ini ada di apa lagi kita tahu, masya Allah karena mengenai yang membahas itu sangat diinginkan. Dan ini mempelajari bahasa yang dipakai oleh bisa normal, ya. Bisa normal. Bagaimana para sahabat dahulu berbicara tolak atau langsung keluar begitu saja. Nah, sementara sekarang dianggap harus saja banyak yang tidak paham dengan bahasa Inggris. Seperti kita bahasa Indonesia, kalau sudah banyak terkontaminasi dengan agar ya, yang muarok dan juga banyak dari kita, banyak juga tak orang apa saya dulu aku masih kuliah juga dan apa ke kalau sudah di pada khususnya yang bahasanya dari sini itu paling banyak tampilnya. ada dulu waktu di pesantren ya, mungkin langsung diharapkan padahal ini adalah kamus apa namanya bagi pesantren kotor gitu. Jadi kalau di kota itu bagi mungkin ini kalau pesantren itu ini kamus yang diharapkan ya, karena tampilannya banyak ya, dari bahasa ya. Ini misalkan kayak terakhir ya, kalau terakhir apa karena buat ya orang nasrani juga ya. Dari kita betapa kita lihat juga jujurnya orang-orang nasrani atau orang-orang muslim untuk bagaimana menggelirkan umat Islam. Makanya ketika mereka berdoa mereka cuma lihat apa menyebutnya di mana semalam kepada ulama kita ini dengan sebabnya kita memandu besar jujurnya orang ulama kita. Karena sebenarnya memang sudah jauh makmur orang sekedarnya saja. Jadi kalau salah sekedarnya saja, ya kalau sekedarnya saja nanti mas dapat sekedarnya saja. Mau kita mau sungguh-sungguh juga ada banyak sedikit ya, apalagi cuma sekedarnya saja, tetap lain ya. Bagaimana cara maksudnya yang kita beri, kalau mau menggunakan kegiatan saya ini. Maka ini, memang ini pertama yang banyak mengulang, sekali lagi ini pendapat yang pertama adalah pertanyaan Habib, berpengaruh dan kewamidi, supaya mengulang. Yang lainnya ini dibuat yang berbeda dari, dan ini hampir syibah hijmah. Ya. Hampir dikatakan yang sebenarnya adalah kata-kata biasanya lebih menguatkan biasanya mengulang yang berpengaruhnya adalah 17 Maghrib. Yang berbagi, nanti jalan yang kita isi, yang pertama beliau satu mamat, kemudian yang kedua diham, kemudian ketiga mamat, ya ada empat sebenarnya, kemudian dia ada 10 mamat, ada 14, ya kemudian syarolein ada 2 mamat, sudah 16 dan bayum satu mamat, ya 11 mamat. Kemudian yang kedua adalah dapatnya Sibawe, dapatnya Sibawe atau Sibawe. Ini muridnya ini juga Imam Ahlulullah ya, dari Basra. Dari Basra-nya Imamnya Ahlulullah dari Basra. Dan ini muridnya dari Makkah. Kita lihat bagaimana tahu ini dari guru sesuatu yang sahih ya, sesuatu yang biasa. Bagaimana kita bersikap seperti itu? Ini para guru dan murid dari dulu juga berbeda-beda. Jadi kenapa kita tidak membaca seperti itu? Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, ini kan murid dan guru, kok beda? Juga terjadi perbedaan antara Imam Ahmad dengan Imam Malik juga antara murid dan guru. Bagaimana murid dan guru, seorang guru kelompoknya, seorang murid juga santunnya dengan kesantunannya, ini ada bagi dari berikutnya. Ada lima cara murid dan gurunya. Kalau kita ya, kalau ada murid kok menjadi gurunya, nah ini sudah ya, habisnya. Memang makanya belajar kita belajar dari para ulama kita, namanya perbedaan soalnya, dan namanya masyarakat sekarang itu juga banyak masalah ya. Perbedaan di antara mereka itu juga ada. Jadi kita lihat kan itu saya dan juga yang lain para masyarakat yang mulai dengan masyarakat ini ada masalah-masalah di antara mereka, tapi tidak banyak belajar. Jadi akan apa dan kenapa ya? Maka semangat untuk selalu belajar dari kita dan dalam hal ini juga dari Imam Khalid bin Ahmad al-Qurani dengan Sibawi. Di mana Sibawi mengatakan bahasanya maka di Rukuh itu ada 16 saja di Quran satu. Di Quran satu dengan menghilangkan makhluk makhluk umat ini ada dari alif wow dan ia ini dibalikan kepada asalnya alif kepada hamzah dari pangkal tenggorokan atau halal, kemudian ia di wasat tulisan bagian tengah dari lidah, dan waw dari syaratain. Ini kata sigoid. Wahai mengumpulkan dan orang-orang yang sekedar dengan tulisan ini dan jadi 16 terbagi di 4 saja. Tidak ada makhluk hadiyuh. Makhluk jauh ini tidak ada kembalian pada asalnya. Maka nyaman kita kalau maksudkan pada ini si bapak yang ada iman lalu basar dan jadi wujud adalah bahasa di si bapak. Kalau belajar mampu dan sholat, ya. Belajar sholat api, ya. Akan didapat ibadah dari kaul-kaulnya si bawit, ya. Dan juga sholat nanti berserangan, ya. Pada dua kota yang berhadapan dari Ufa dan Basra ini. Tapi yang merupakan rujukan dalam bahasa yang berseteru, ya, sepanjang jalan, ya. Dari sekarang, ya. Tapi itu seterusnya adalah seterusnya. Seterusnya ini yang kedua. Kemudian pada ketiga adalah pendapat Imam Al-Barak. Pendapat Imam Al-Barak rahimahullah ta'ala. Ini juga Imam di Kufah. Imam Abdullah dan Jawa'at di Kufah yang mengatakan ada 14 makhraj. Bagaimana menjadi 14? Dari juga sebenarnya alasan juga sama dengan membilangkan satu sisi berpendapat dengan si Bawi sama-sama membuat mawaris al-jawab. Kemudian yang kedua dengan menjadikan mawarisnya nun, lam, dan ro ini dari satu mawaris. Karena nun, lam, dan ro ini memang ini sekali mawarisnya sangat berdekatan. Sangat berkata, semuanya pasti ujung. Yang paling ujung ini nun, ke bawahnya roh, ke atasnya lam. Sama-sama di ujung. Bagaimana tadi kita singgung bahwa lisan ini kan bentuknya titik, ya. Bentuknya titik. Yang pas di tengahnya itu adalah nun. Nah, kalau kita katakan nun, nah, lidahnya lurus, ya. Lurus pas dengan ada wafat, sudah mulai wafat. Maka masuk ke dalam tulisan. Sudah lelah, berlemah. Nah ini, karena itu Imam Al-Farah menjadikan ini tiga ini satu makhluk. Dan sifat-sifatnya juga hampir sama, ya. Dalam sifatnya tiga buku itu juga bersama. Tapi ternyata tiga buku ini juga memiliki keutusan sendiri-sendiri. Oh, dengan sifat akhirnya ini juga memiliki nanti seorang kita dari sendiri, ya. Jadi dari sendiri, ya. Di bab lam dan bab roh sendiri. Ada bab ulama, ada bab rohan. Kapan dibaca tapi, kapan dibaca tapi. Kapan dibaca bar, kapan dibaca tipis, dan kapan boleh dua-duanya. Ini pada lam dan roh. Kemudian pada umur lagi juga memiliki keistimewaan dari gunnah. Kapan apa di gunnahkan? Dipakai gunnah itu adalah digabungkan. Dan kapan digabungkan? Dan kapan diruangkan? Ini pada umur memiliki khususan misalnya yang kita bahas. Dan karena itu yang rohani tentunya lebih kuat adalah ini bisa karena memiliki keputusan sendiri-sendiri dari dia guru ini. Ini pendapat ke Imam Al-Farah oleh Muhammad Tanah yang mengatakan ada 14 makhluk dengan membuang makhluk jauh dan menjadikan makhluknya lam, nun, dan roh menjadi satu makhluk. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat yang paling lemah. Ada mengatakan bahwasanya likulli harfin makhrajuhu. Setiap huruf itu memiliki makhraj sendiri-sendiri. Ini jalan yang lemah ya. Makanya tidak ada cara seperti itu. Tapi memang ada ya, apa tidak masuk. Maka dari sini terjadi berbeda pendapat dalam masalah mawaridul quruq. Ada empat pendapat. Yang pertama mengatakan ada 17 mawarid. Ini seorang yang berkata di 17 ini. Jadi pendapatnya Khalil bin Ahmad al-Khalili yang dibuat oleh Al-Jazari rahimahullah ta'ala dan para ahli qiraat sudah ini. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Sibawi yang mengatakan ada 16 mawarid yang menghilangkan mawarid. Dan yang ketiga adalah dan menjadikan makhluk Islam mendalam menjadi satu makhluk. Dan yang keempat yang mengatakan setiap huruf itu memiliki makhluk sendiri-sendiri. Kalau kemudian kita perhatikan, jadi perbedaan tiga yang pertama ini antara Khalil Ahmad al-Khalili kemudian Sibawi dan Al-Farra ini sebenarnya bukan ikhtilaf yang hakiki. Jadi ikhtilaf yang bukan ikhtilaf yang hakiki. Makanya adalah karena semuanya bersandar atau semuanya memperhatikan kepada sandaran suara dari makhluk tersebut dari sisi kuat dan lemahnya. Ini yang pertama, kuat dan lemahnya. Kemudian sisi yang kedua dari kedekatannya. Jadi kata yang lain atau orang lain mengatakan ada lam dan mim dan lam nun dan lam jadi satu makhluk karena memang sangat berdekatannya. Namun yang diwajibkan sekali lagi adalah yang pendapat kali ini terangkat atau ini yang mengatakan yang mengatakan ini ada 17 makhluk yang terbagi dalam 5 tempat tadi dari halaf, dari kawaiyo, kemudian halaf, lisan, syabari, dan khuyyu. Yang tadi sudah kita singgung secara jelas bahwa dari 17 ini satu makhluk pada jauh ya. Dari makhluk jauh memiliki satu makhluk ya. Kemudian yang kedua halaf ada 3 makhluk, ada 3 tempat. Kemudian yang ketiganya di sana ada 10, ini ada 18. Kemudian syabarain memiliki 2 tempat, ada 16. Dan yang terakhir ada 7. Baik, ini menjadi dari kalimah Allah Ta'ala. Allah maqaridul huruf sab'ata ashar 'ala alladhi yaqta'uhu man yaqta'u. Selesai. Kemudian mulai beliau merinci satu persatu dari 17 makhluk ini. Yang pertama kata beliau, fa'alikul jawfi waqtaha wali huruf maddin lil hawali tanzani. Dari 17 makhluk ini yang pertama dari 17 makhraj ini ya. Yang pertama makhraj jauh memiliki satu makhrajnya. Kemudian yang kedua halaq ada 3 makhraj. Kemudian yang ketiganya lisan ada 10. Kemudian yang keempat syafatain ada 2 dan yang kelimanya khayshum ada satu makhluk. Mengawali dari yang pertama, Ibnu Jazari rahimahullahu taala menjelaskan, fa'alibul jawfi waqtaha wa hi huruf madin lil hawa'i dan tai. Fa'alibul jawf, dikatakan alibul jawf, waqtaha dan dua saudaranya. Alibul jawf dan dua saudaranya, yakni ya dan waw. Alibul jawf adalah alif yang disukun jatuh sebelumnya fathah dengan harokat yang terpisah, harokat yang sendiri. Waw yang sukun sebelumnya wawah dan ya yang sukun sebelumnya kasrah. Pembidikan dengan rumat maka mengatakan huruf umat lil hawa'i dan dahi. Huruf umat lil hawa'i dan dahi yang habisnya itu sampai habisnya nafas. Maka huruf jauh ini juga dikenal dengan huruf jauhiyah atau huruf madiyah atau huruf hawaiyah. Huruf jauhiyah jauh atau huruf mad atau dengan hawaiyah. Karena hawaiyah karena memang sandarannya adalah nafas saja. Tidak punya sandaran. Amin.